cinta terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Pagi begitu cerah, kutemukan dirimu yang sedang tersenyum ramah, saling tegur balasannya, tawa bersama. Tak perlu memikirkan mereka berkata, satu persatu ku mengerti siapa dia itu. Dia pun tahu semua kisah tentang hidupku, tapi ada perasaan sulit ku mengerti. Tukar sembuh tapi tak pulih dari rindunya ini. Apabila cinta sudah di hati, bola mata sesat buta memandang, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Mulut pun bisu, lidah pun kekeluh, telinga pun tuli, mata jadi buta. Begitu panasnya demam asmara.